بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat baik-baik nanti ya. Saya ingin tekankan betul pada Anda, dalam setiap aktivitas kita ada peringatan dari Quran, jangan sampai hanya menghasilkan nilai dunia. Tapi mesti ada nilai akhiratnya. Jika Anda hanya sekedar menghasilkan nilai dunia, maka Anda disebut rugi oleh Quran. Contoh, Quran surah 103, Al-Asr. Ini sering saya ungkapkan. Al-Asr itu sering dipahami agak kurang tepat oleh sementara orang. Disebut sore. Ya, karena ada sholat asar, waktunya sore, disebut sholat sore. Kan? Padahal asal kata asar itu bukan sore. Kalau sore, masa namanya. Masa. Masa al-khair. Masa al-yawm. Ya, selamat sore. Asr itu artinya al-waqtu alladhi yu'asruna fahuwa asrun. Setiap waktu, masa yang kita lalui itu namanya asr. Di dalam definisi waktu, sekarang pun asr namanya. Di setiap detik yang kita alami. Detiknya, per mili detiknya asr namanya. Di setiap waktu, masa yang kita dapati disebut dengan asrun. Nah, ada keterangan dalam Al-Quran, bahkan dengan sumpah. Wawnya qasam. Wal'as. Saya bersumpah, kata Allah, demi masa yang terus saya berikan pada manusia sampai batas akhirnya. Batas akhirnya disebut dengan ajal namanya. Ajal. Kita turunkan beberapa konsep waktu di Quran dalam kehidupan kita insyaAllah. Bismillah. Perhatikan sini. Ini kita diberikan batas hidup. Batasnya disebut dengan ajal namanya. Ya. Ajal. Ajal itu batas kehidupan. Jadi mulai diberikan kita waktu hidup, kapan dimulai fase kehidupan? Bukan sejak lahir. Waktu kehidupan itu dimulai sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad. Ya, waktunya dalam usia 4 bulan. Ayat Qur'annya di Qur'an, surah ke-15, ayat ke-28. Dialognya ada di Qur'an, surah ke-7, ayat 172. Prosesnya, Alhamdulillah. Ada di Qur'an, surah ke-22, ayat ke-5. Keterangan nanti usia 4 bulannya ada di hadis Nabi. Buka saja Al-Arba'in. Al-Arba'in. Riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang keempat. Nomor yang keempat. Jadi dimulai 4 bulan dalam masa kandungan. Jadi kalau ada seorang ibu tengah mengandung, kemudian usia kandungan 4 bulan, itu roh sudah ditiupkan. Roh masuk ke dalam dirinya, itu sudah ada roh, sudah dimulai kehidupan. Ya, inna akhadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama, nutfah, pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Tsumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, 40 hari kedua dari 40 hari pertama, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dhalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan, 120 hari, berbentuk mudghah, sudah mulai ada sekeratan, bentuk daging keratan. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ruh, ditugaskan meniupkan roh. Roh sudah masuk. Kalau roh sudah masuk, maka mulailah kemudian proses kehidupan. Sampai kapan? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya sampai kembali kepada Allah. Nah, waktu ini sampai kita kembali disebut dengan ajal namanya. Ini poin. Dalilnya ada di mana? Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةَ وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ. Setiap umat, bukan cuma Anda, satu dua, setiap umat, setiap generasi, namanya manusia, dari awal lahir sampai dengan kemudian akhir kehidupan, maaf, itu punya ajal, batas hidup. Batas hidup. Dan sifatnya dirahasiakan oleh Allah, termasuk perkara gaib. Ya, ada yang cuma 6 tahun, ada yang 16 tahun, 60 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, dan sebagainya. Ya, sifatnya dijadikan rahasia, supaya manusia bisa tenang menjalani kehidupan di muka bumi, plus serius menyiapkan kehidupan akhiratnya. Coba bayangkan misalnya, ya Salman diberitahu Anda akan meninggal pada tanggal 8 Januari, ya jam 8 pagi, lewat 8 menit, lewat 8 detik. Baik, pertanyaan saya, jam 8 itu apakah Anda masih mau ke kampus atau tidak? Gak akan ke kampus dia. Di masjid, astagfirullah, astagfirullah. 8 menit lagi, astagfirullah. 8 detik lagi, ya Allah. Enggak tenang hidup ya. Makanya dirahasiakan oleh Allah supaya antum ngantor masih enak, kerja masih enak, kuliah masih enak, masak masih enak. Bayangkan seorang ibu kalau tahu waktu kematiannya, enggak mau masak dia. Mama kenapa enggak masak? Mau meninggal, Pak. kan hidup, ya kan? Tapi saat bersamaan, itu pun kemudian dirahasiakan waktu wafatnya supaya Anda serius. Bahwa satu saat Anda akan meninggal. Makanya kata Nabi, ya peringatan terbaik untuk membuat seseorang jadi soleh itu, bima makna, itu adalah mengingat kematian. Jadi kalau Anda sadar kapan saja akan meninggal, itu membuat kita lebih waspada dalam melakukan aktivitas kehidupan kita. Maaf teman-teman yang di kantor, kalau ditawari proyek yang tidak bagus, yang Allah tidak ridha, Anda mau terima, bayangkan saat menerima itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang salah, ada maksiat, pulang dari masjid Anda enggak tahu sandal Anda di mana. Mau paksa pakai sandal orang lain, bayangkan saat dipakai Anda meninggal dunia. Jadi ketika Anda membayangkan setiap perbuatan maksiat melekat dengan kematian, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik. Paham di sini? Paham. Jadi kembalikan, batasnya disebut apa? Ajal. Nah, cara mengisi supaya kita hidup ini, cara mengisinya sampai dengan kita kembali, caranya disebut dengan umur namanya. Umur. Ini yang sering diterjemahkan dengan usia. Padahal al-umru, ya, dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya diantaranya, itu asalnya bukan usia. Asalnya sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang menghadirkan manfaat, keberkahan, kebaikan, itu umur namanya. Dari kata ini muncul makmur. Makmur. Bahkan kata kerjanya amira ya'mur. Ada dewan kemakmuran masjid. Itu dari Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Makmur itu bukan ramai. Makmur itu kumpulan dari manfaat-manfaat dan keberkahan. Di dewan kemakmuran masjid adalah pengelola masjid yang bertugas menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi umat. Bukan meramaikan masjid. Kalau cuma ramai, di lapangan juga ramai. Di benteng juga ramai. Ya, di Car Free Day juga ramai. Apa bedanya keramaian di kota dengan di masjid? Ramai di masjid itu ramai mendapatkan manfaat. Sholatnya ramai, pengajiannya ramai, baca Qur'annya ramai. Jadi salah kalau ada pengurus masjid hanya untuk keramaian supaya ramai saja, tapi tidak ada manfaatnya. Ini diantara maknanya. Manusia kenapa disebut dengan umur, cara mengisi usianya? Supaya Anda sadar, setiap Anda hidup itu Anda mesti punya manfaat. Makanya silahkan cek di Qur'an, tubuh kita itu disebutkan di Qur'an, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda mau melihat, melihat yang bermanfaat. Quran surah ke-24, ayat 30 sampai ayat 31. 30 laki-laki, 31 perempuan. Kalau mau bicara, jangan yang tidak bermanfaat. Quran surah 49, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Silakan cek. Dilarang lisan kita mencela, karena tidak ada manfaatnya. Dilarang bergibah, gak ada manfaatnya. Dilarang melihat yang tidak baik, gak ada manfaatnya. Maaf, lisan dilarang berdusta. Wailu lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dilarang. Tangan dilarang untuk menipu. Wailu lil mutaffifin. Tangan dilarang untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Karena enggak ada manfaatnya. Kaki kalau mau jalan, jalan pada yang manfaat. Turun Quran surah ke-25 misalnya, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan tawadhu, bermanfaat. Dilarang untuk sombong. Turun Quran surah 31, ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Pertanyaan saya, maaf ya. Dari selama ini kita hidup sampai malam ini, berapa di antara tubuh kita yang sudah menghasilkan manfaat? Jangan-jangan mau kesini saja, kita masih sempat melihat yang tidak bermanfaat. Silakan cek. Hari ini aja, berapa kali mata kita melihat yang tidak bermanfaat? Berapa kali telinga kita mendengar yang tidak bagus? Berapa kali lisan kita bicara yang tidak baik? Itu luar biasa. Makanya ketika Anda disebut, berapa umurmu? Berapa umur kamu? Itu bukan sekedar kalimat menanyakan berapa usia Anda. Tapi kalimat yang dititipkan oleh Allah lewat lisan teman Anda untuk mengecek ketangguhan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa umurmu? Berapa manfaat yang sudah kau hasilkan selama ini dari usia yang telah Allah titipkan kepada Anda? Paham sampai sini? Awas, ini seperti sederhana. Tapi kalau Anda belajar kedalaman bahasa, kita mengerti hakikat kehidupan kita. Kembalikan ke sini. Nah, ketika dikembalikan, masa sampai dengan kembali, isinya disebut dengan umur. Nah, setiap waktunya, waktu bentangan umur ini, itu disebut dengan asrun namanya. Asrun. Setiap masanya. Waktunya. Detik, menit, jadi jam. Jam jadi hari. Hari jadi pekan. Pekan jadi bulan. Bulan jadi tahun. Dan seterusnya. Tahun jadi ada window. Window jadi abad. Ada macam-macam lah. Ada milenium dan sebagainya. Semuanya kumpulan titian waktunya disebut dengan asr. Nah, sekarang lihat baik-baik. Kata Allah, wal'as. Demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia dalam hidupnya. Innal insana lafi khusr. Sungguh, setiap manusia itu punya potensi rugi dalam menjalani waktunya. Punya potensi rugi. Kenapa Allah berikan modal waktu? Ingat, kalau saya berikan modal kepada Anda, 24 juta. Anda kembalikan pada saya 23 juta. Rugi enggak saya? Saya berikan modal 24 juta. Anda kembalikan pada saya 10 juta. Rugi enggak saya? Baik, saya berikan modal 24 juta. Anda cuma kembalikan pada saya 10 ribu. Rugi enggak? Allah berikan Anda 24 jam dalam sehari. Masa diberikan oleh Allah. Tapi ada orang yang tidak menggunakan modalnya dengan baik. Sehingga rugi dia. Bagi Allah enggak rugi. Anda yang rugi. Dikasih Anda tidak gunakan. Saya tadi menitipkan pada Anda. Titipan dikembalikan. Tapi Allah berikan pada Anda. Ketika Allah kasih Anda modal, Anda gunakan enggak dengan baik? Allah kasih 24 jam. Nah, 24 jam ini modal Anda. Modal. Rumus dagang itu kan modal itu. Tidak boleh berkurang dari itu ketika kita berniaga. Anda punya 24 juta. Kalau Anda berniaga, Anda cuma dapatkan 20 juta dari sini. Berarti Anda rugi. Sekarang Allah kasih 24 jam. Allah kasih sehari kepada Anda setiap waktunya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap manusia yang diberikan modal ini bisa untung dalam aktivitasnya? Yuk kita lihat. Ternyata ada yang berpotensi rugi. Illa kecuali. Satu, illa alladzina amanu. Kecuali dalam setiap waktu yang diberikan. Satu, dia isi dengan iman. Jadi kalau orang belum beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu setiap detiknya rugi terus. Rugi, rugi, rugi, rugi, rugi. Awas, yang dilihat bukan hukum dunia. Dilihatnya dengan hukum akhirat. Kalau rugi dunia, itu ngukurnya pakai materi. Tapi kalau ukuran akhirat, ukurnya pakai iman. Ingat baik-baik. Karena iman itu bekal untuk pulang, bekal akhirat. Bekal akhirat. Makanya kalau ngukur akhirat, itu pakai iman. Bukan pakai akal. Awas, kalau pakai akal itu ukuran materi, itu ukuran dunia. Coba Anda kerja dapat mobil, itu ukuran dunia. Anda kerja dapat handphone, itu ukuran dunia. Anda kerja dapat macam-macam, itu ukuran dunia. Jadi kalau Anda mengukur dunia, pakai rumus dunia. Tapi kalau Anda ingin ukur akhirat, pakai rumus akhirat. Karena dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Beda. Rumus akhirat itu melihatnya pakai iman. Sesuatu yang dibawa pulang ke akhirat itu bukan bekal dunia. Dan bukan rumus dunia. Makanya ketika Anda meninggalkan dunia, bahasanya telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Artinya semua hukum dunia ditinggalkan oleh orang ini. Semua pencapaian dunia ditinggalkan. Kalau bekal dunia enggak dibawa, apa yang Anda bawa saat pulang ke akhirat? Bekal yang ini. Makanya kalau ada orang tidak beriman selama hidupnya, maka dia disebut oleh Al-Quran sangat merugi. Sangat merugi. Ingat, sangat merugi. Dan ternyata tidak sekedar iman menjadikan kita itu bekal cukup untuk bisa beruntung. Perhatikan baik-baik. Belum cukup. Illa alladzina amanu wa amilu salihat. Wa amilu salihat. Wa'nya itu ziyadah. Ma'iyah. Disandingkan dengan tambahan. Tidak cukup dengan iman. Tapi iman harus diwujudkan lewat perbuatan yang baik-baik. Amal soleh. Kapan sebuah amalan jadi soleh? Ketika dia diniatkan dengan imannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh. Mohon maaf ya. Ini saya mau minum. Minum itu baik. Bisa menghilangkan haus. Saya minum, yang tidak beriman minum. Haus kami sama-sama hilang. Hilang hausnya. Tapi persoalannya, apakah minuman ini bisa mengantarkan saya punya bekal akhirat atau tidak? Karena setiap detik kan saya gunakan. Saya punya, ingat, coba hitung ya. Saya mau minum, berapa detik kira-kira saya minum? Alhamdulillah. Berapa detik? Saya sudah melewatkan 4 detik dalam hidup saya untuk minum ini. Teman saya juga minum. Pertanyaannya, minum ini bisa menghilangkan haus. Saya menghilangkan haus, teman saya haus hilang. Tapi persoalannya ketika saya meninggal, apa yang saya bawa dari 4 detik itu untuk pulang? Di mana bedanya? Jadikan minum itu dengan amal saleh. Salah satunya niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meniatkan karena Allah? Diikat dengan kalimat di syahadat kita. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah kalimat iman. Ashadu anna Muhammad Rasulullah adalah kalimat jalan untuk mewujudkan iman itu. Bagaimana cara minum kita supaya bisa la ilaha illallah? Maka ikuti cara minum Rasulullah SAW. Kata Nabi, minimal bacakan kalimat Allah. Bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar. Setiap perbuatan baik yang disematkan, tidak disematkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal Bismillah itu abtar, terputus pahala akhiratnya. Cuma dapat dunia saja. Pertanyaan saya, berapa kali dalam sehari Anda minum? Selama hidup Anda berapa kali minum? Berapa kali dalam minuman Anda yang sudah mengantarkan bekal akhirat Anda? Berapa kali dalam makan Anda yang sudah menjadi bekal akhirat Anda? Jangan-jangan cuma masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Apa faedahnya? Apa bedanya dengan belum beriman?